Saya tidak tahu apa yang terjadi, cuma Allah yang tahu. Saya tidak berani berandai-andai. Tapi saya ingin Indonesia damai. Saya tidak ingin Indonesia kerusuhan. Saya tidak menginginkan Arab Spring di Indonesia. Na'udzubillah, saya juga tidak menginginkan Indonesia jadi Suriah. Tidak. Walau mungkin saja ada yang menyusup atas nama negara ingin bantai umat Islam. Ada yang pegang senjata dan ada yang menguasai di belakang kita yang anti-Islam, benci pada Islam dan ingin menemukan momentumnya. Sehingga kita akan bikin lagi ditembaki oleh dia. Ada yang menghendaki ini. Tapi kami bersumpah tidak ada di dalam hati kami untuk menghilangkan satu nyawa pun dari peserta ini. Tidak menginginkan satu darah pun tertumpah di situ.